Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya, menyinari alam tua. Rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, jalan selamat. Akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Quran dan Sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam. Yeah. bahasa. Quran dan Sunnahlah pusaka menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi.